Sehelai bulu panah ya, sedikit demi sedikit. Sehelai demi sehelai dari bulu panah. Hatta lau dakhalu juhra babin. Sampai apabila ya, mereka itu masuk ke dalam liang biawak, sungguh kalian akan mengikuti pula ya, mereka untuk masuk ke dalam. Tidak kau tunggu, sungguh kalian akan masuk ke dalam, memasuki ke dalam liang tersebut. Para sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang diikuti oleh umat ini orang-orang Yahudi dan Nasara, kaum Yahudi dan kaum Nasrani? Rasulullah SAW menjawab, qala faman, maka siapakah kalau bukan mereka? Au kama qala Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika umat ini lemah semangatnya untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu, apabila umat ini dipenuhi kemalasan di dalam beragama, malas dalam beramal, malas dalam apa? Menolong agamanya. Atau kalau sudah tidak peduli terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan syiar-syiar Islam, mana perintah Allah Subhanahu wa taala, mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melainkan mereka sudah semakin bergeser gaya hidupnya, sudah mulai ya, niru-niru kepada apa yang dilakukan oleh Kufah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya man tasyabaha bi qaumin fahuwa min, siapa saja yang niru-niru menyerupai terhadap sebuah kaum bahwa maka dia tergolong dari kaum itu yang mereka sirik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya awal tasabuh itu bermula dari tasabuh niru-niru yang sifatnya zahiran, karena yang sifatnya lahiriah yang terlihat, gaya makan, gaya minum, gaya berpakaian, gaya berpenampilan, ya. Nah, lihat rambut orang-orang, nah, kufar dengan berbagai macam modelnya, ya, yang di Eropa, di Amerika, kita hampir banyak menjumpai di negeri ini. Apakah ditiru oleh anak-anak ataukah oleh orang ya, dewasa? Nah, ikhwan fillah rahimani wa jami'an, kita jalan mungkin ke sebuah daerah, ini batik biasa dipakai di baju, tapi sekarang batik ada di kepala anak. Ya tidak? Allah Ustaz. Al-ikhwan fillah berawal dari tasyabuh dalam umur al-zahirah. Dan itu bisa ya, melanggar kepada sifatnya akhlak, kemudian dalam perkara i'tiqad keyakinan. Kalau sudah bergeser kepada tingkat keyakinan, mengikuti tradisi mereka, kebiasaan mereka, ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya dengan hadis ini, hadis Abdullah bin Umar, agar kita waspada. Kita sebagai muslimin harus berani untuk menampakkan jati diri kita. Ya. Fa in tawallau, apabila mereka berkali, aku lebih andam su. Katakan, bahwasanya kita ini sebagai muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, siap dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana pakaian muslimin, pakaian muslimat, bagaimana pola hidup muslimin dan muslimat, bagaimana bergaulnya kaum muslimin dan muslimat, tidak bergaul bebas. Nah, bagaimana ibadahnya kaum muslimin dan muslimat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak melakukan hal yang baru ya, yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, la taj'alu qabri 'idan, la taj'alu buyutakum qubura. Peringatan-peringatan ini agar kita tidak tasyabuh kepada mereka, tidak menempuh cara mereka yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Karena Rasul juga mengingatkan bahasanya istada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu quburan anbiya'ihim masjid. Parah. Yang kemarahan yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala, sangat besar kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang ya, menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Baik. Hadirin rahimani wa jami'an. Nah, di sini mengingatkan bahwasanya sebagian dari umat ini ada yang meniru kepada orang-orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang rusak dari kalangan Nasara. Nah, sebagaimana tadi dikatakan, siapa yang diikuti oleh umat ini sampai apabila mereka ada yang masuk ke dalam lubang biawak, umat ini juga akan ada yang mengikutinya. Tanyakan apakah Yahudi atau Nasara, siapa kalau bukan mereka? Tahu kamu kalau Rasulullah SAW. Nah, kalau luhu kala syaitu ini, kalau luhu fil hadith, ya, lada tabi anna, lada tabi anna, sana nangkana kala, lada tabi anna. Lam di sini, mau tiada kosam. Lam menempati kosam. Ya. Untuk apa? Kosam takkid. Untuk menguatkan apa yang akan dibicarakan. Sehingga seorang itu dengan bersumpah kalau orang Arab. Jadi latar tabi'an. Eh, wallahi demi Allah. Demi Allah. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti tradisi jalan hidup orang-orang sebelum kita. Selai dari bulu panah atau tombak anak, ya. Nah, demi sehelai daripada bulu panah. Jadi lam mau diadil kasan. Wan nun di taukid, nunnya untuk taukid. Fala efal kalam. Nah, perkataan di sini, ucapan di sini, mu'akkadun, mu'akkadun dikuatkan bisalah satu mu'akkidat. Mu'akkad dikuatkan bisalah satu mu'akkidat dengan tiga penguat. Mu'akkad dikuatkan mu'akkidat dengan beberapa penguat. Pertama al-qasam al-muqaddar, penguat pertama qasam sumpah yang ditakdirkan. Kemudian lam, lam juga ditakdir, dan nun yang merupakan nam mu'akid ketiga. Takdirnya apa? Kalau di situ ada qasam, wallahi lanattabi'anna, demi Allah sungguh benar-benar kalian itu akan mengikuti. Nah, kalau di ini kan bahasanya sungguh benar-benar kalian akan mengikuti. Jadi takdirnya berlipat-lipat, berlapis-lapis. Ini bukan sembarangan, berarti jangan gegabah dalam beragama. Maka kita harus sama-sama berusaha untuk protek, jaga anak-anak kita, ya, keluarga kita, agar tidak tadi, nah, berpenampilan yang, oh, pulang sudah kayak kuda lumping, anak. Ya, penampilannya, karena milih lingkungan yang ada di luar sudah demikian berat dan susahnya. Yang ada fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Tapi juga jangan terlalu keras terhadap anak, khawatir pergi dari rumah nanti diambil oleh teroris, diambil oleh bandar narkoba, diambil oleh ya para penjahat. Juga harus betul-betul sabar di dalam tarbiyah. Kadang-kadang orang tua diuji, ya, nah, oleh anak sampai anak itu sudah mulai baru apa? Masa nikah baru sadar. Ketika belum, sudah ugal-ugalan, buat keonaran, pokoknya ribut keluar masuk kasus. Nah, sampai sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sabar. Tapi insya Allah doa, nasihat para ulama, banyak doa, jangan berhenti berdoa, jangan putus asa dari mendoakan buah hati kita. Terus berdoa, memberi saran yang baik, terus mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai penerus yang baik. Baik. Ya hadirin, dan itu semuanya ada hikmahnya. Ya, semua itu ada hikmahnya. Ada juga yang diberikan, masya Allah, anak baik, insyaallah ya, semakin bersyukur, jaga. Karena beda-beda, para nabi diuji dengan ujian seperti ini, ya, para rasul diuji dengan ujian yang luar biasa. Demikian pula penerusnya, para ulama, para salihin, macam-macam ujian. Ulama, kibar, anaknya kumpul motor, kelas, Allah Al-Fatihah, rahimani wa rahmatullahi. Ujian dan ujian itu dialami oleh nah, manusia dengan berbagai macam tingkatan dan kalangannya. Jangan sampai ya, anak-anak kalau kita anak-anak kaum muslimin lepas kemudian niru-niru mereka Yahudi dan Nasara, karena Rasul mengatakan wallahi ya, ladat tabi'anna, ini takdir daripada ladat tabi'anna, demi Allah kalian benar-benar akan mengikuti ya, tradisi jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Adapun qauluhu sanana atau sunana, mangkana qablakum, bisa dibaca sanana, ya, bisa dibaca sunana. Fiha riwayatan, dalam kalimat ini ada dua riwayat, bisa dibaca sanana mangkana qablakum, bisa dibaca sunana mangkana qablakum. Amma sanana adapun ada amma sunana adapun bacaan sunana bidomisin dengan didomahkan sinnya jamu sunnah, jamak dari kalimat sunnah, sunnatun, sunatani, sunanun. Wahya at-tariq, jadi jalan, jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Wa amma sanana adapun bil fathi dengan fathah, fa ya mufrad bi makna at-tariq, berarti jalan. Wa fa'ala ta'ti mufradah. Fa'al datang dengan bentuk mufrad mislu fanan, jamuha afdan, wa sabab jamuha asbab. Ini lafaz-lafaz jamak. Sanan dari asdan, asbab artinya tarik. Qauluhu man kana qablakum ay minal umam. Jadi sungguh benar-benar kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, minal umam, dari bermacam-macam umat, apakah Yahudi atau Nasara, bahkan juga umat-umat yang lain, Majusi, wagarihi minal kufar, wal musyrikin, wal kafarah. Sedangkan waqauluhu latat tabi'an nasana man kana qablakum laisa ala zahiriha, ini tidak secara zahir. Laisa ala zahiri, tidak berdasarkan zahirnya kalian akan mengikuti ya sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Tidak secara zahir, tapi tidak berdasarkan zahirnya. Bal huwa amun makhsus, akan tetapi ini keumuman yang dikhususkan, umum yang dikhususkan. Kenapa dikatakan am yang dikhususkan? Di anana lau akhadana bi dhahiri, karena sebenarnya apabila kita mengambil berdasarkan dhahirnya, kanat jami'u hadhil ummah, nyatalah semua umat ini, jadi kaum muslimin, tatba'u sanana man kana qablah, akan mengikuti, meniru ya umat-umat sebelumnya. Kalau kita katakan ya, berdasarkan umumnya hadis, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti ya, orang-orang sebelum kalian. Berarti kalau berdasarkan dengannya, semua umat ini akan mengikuti ya, apa yang menjadi sunnah orang-orang sebelum kita. Lagi nananakul, tetapi kita katakan innahu amun maksis, bahwasanya hadis ini maksudnya am umum tapi dikhususkan. Kenapa? Ditafsirkan dengan amun maksus li anna fi hadhihi ummah, karena semuanya di tengah-tengah umat ini mana yang ba'u, ada yang tidak mengikuti orang-orang sebelum mereka, ada yang tidak mengikuti tradisi atau kebiasaan atau jalan hidup orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Enggak semuanya salah, ada di tengah-tengah umat ini yang istiqomah di atas agamanya. Maka ditafsirkan amun maksus, umum tapi dikhususkan. Jadi sebagian saja di antara umat ini yang mengikuti tradisi orang-orang yang dikutuk dan tersesat dari kalangan Yahudi atau Nasara. Kama akhbar Nabi SAW, sebagaimana berita Nabi SAW, sebagaimana Nabi telah mengabarkan annahu la tazalu ta'ifatu min ahli al-umma al-haq, bahwasanya masih ada ya sekelompok dari umat ini yang berjalan di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an. Ya tidak? Iya, masih ada. Wa qad yuqal, dan telah dikatakan pula innal hadis, maksudnya hadis Abu Sa'id tadi, ana ummi, dibawakan berdasarkan keumumannya. Ya, bisa juga dimaknai berdasarkan keumuman hadis. Wa innahu la yalzamu antat ba'ahadir ummah as-sabiqah, dan bahwasanya tidak mesti umat ini mengikuti tradisi kebiasaan umat-umat yang terdahulu fi jami'i sunaniha, pada seluruh daripada sunnah-sunnahnya, tradisi dan gaya hidup mereka, pola hidup mereka. Tidak mesti umat ini mengikuti semua jalan hidup mereka, umat-umat terdahulu. Bal akan tetapi ba'dul ummah yatba'uha fi syai'in, akan tetapi sebagian umat ini mengikuti pada sebuah perkara dari kebiasaan yang umat terdahulu. Wa ba'dul ummah yatba'uha fi syai'in, dan sebagian umat ini mengikuti sebagian perkara yang dilakukan umat-umat terdahulu. Kalau ditafsirkan berdasarkan keumumannya, berarti sebagian umat ini mengikuti sebagian perkara yang terdahulu, sebagian lain mengikuti perkara lain dari umat yang terdahulu, tidak semuanya mengikuti blok secara keseluruhan. Nah, kalau ditafsirkan berdasarkan keumuman dengan tafsilan rincian ini, wahina idin layak tadi khuruj hadir umah minat Islam. Ya. Maka dengan tafsiran tersebut ketika itu tidak menuntut keluarnya umat ini dari agama Islam. Wahada awla, dan tafsiran ini lebih utama. Libaqa'il hadis, untuk tetapnya hadis, makna hadis ala umum ini berdasarkan keumumannya. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang diketahui, anna min tariqi man kana qablahna, bahwasanya termasuk di antara cara atau jalan orang-orang sebelum kita, mala yakhruju minal millah, ada perkara yang tidak mengeluarkan dari agama Allah, namun itu sebuah kesalahan, itu sebuah dosa. Seperti apa? Seperti aklu riba, ini sebuah kesalahan, sebuah dosa. Nah, hasad, al-baghy, wal-kadhib, hampir sebagian umat atau banyak di antara umat ini ada yang terjatuh kepada dosa, makan riba, hampir ya mayoritas terjatuh kepada perbuatan ini karena memang pola hidup yang dibuat oleh ya, Yahudi ataupun Nasara, mereka menjebak dalam kehidupan riba, makan perkara yang diharamkan. Juga terjatuh kepada hasad, ya, karena perkara dunia yang ini hasad kepada ini bahkan hasad di tengah-tengah para talabatul ilmi, ada juga yang terjatuh kepadanya. Ada juga adab sikap aniaya berbuat zalim, yang ini menzalimi bulan-bulan alam dan seterusnya, itu juga ada sebagaimana pada zaman Yahudi atau pada orang Yahudi dan asal bahannya ini bahkan menjadi kebiasaan. Juga apa al-kadzib, dusta, apalagi di mana-mana banyak, di pasar, di terminal, bahkan di kalangan orang-orang yang kelihatannya belajar, kadang terjadi kedustaan. Kalau ditafsirkan ya, berdasar keumumannya, jadi memang ada sebagian umat yang mengikuti jejak Yahudi ataupun Nasara dalam sebagian perkara, dan juga sebagian yang lain mengikuti dalam sebagian perkara, tapi tidak secara total, secara keseluruhan umat yang mengikuti plak. Ini kalau ditafsirkan berdasarkan makna umat yang kata Syekh, itu lebih awla. Baik. Adapun as-sanad, as-sunan, hiya at-tariq, at-tara'iq, itu berbagai macam jalan jamak, wa hiya mutanawwi'ah, minha ma huwa i'tida' 'ala haqqillah khaliq, wa minha ma huwa i'tida' 'ala haqqil makhluq, wal sana wal nasta'rid syai'an min hadain min hadain min hadis sunan. Kalau diartikan sunan, kata bisa dibaca sunan, bisa dibaca sanad. Kalau sunan di at-tariq, berbagai macam jalan, yaitu bermacam-macam yang mutanawwi'ah. Apa saja yang diikuti oleh umat ini dalam berbagai macam cara tadi, minha diantaranya ada yang sifatnya pelanggaran tersebut tidak un, pelanggaran al-haqil khaliq terhadap hak Allah khaliq. Wa minha, dan diantara yang diikuti oleh umat ini terhadap kebiasaan Yahudi dan Nasara adalah bahwa tidak ada yang sifatnya tidak pelanggaran ya, sikap melampaui batas al-haqin bil makhluk terhadap hak. Bagi apa? Makhluk Allah, bagi siapa? Bagi makhluk Allah, itu manusia. Dan insya Allah kita akan paparkan sedikit darinya, dari macam-macam sunnah yang dulu dilakukan oleh Yahudi, dan sekarang pun banyak dijumpai di tengah-tengah kaum muslimin, karena kejahilannya, karena mengikuti hawanya, disebabkan meninggalkan petunjuk Rasulullah SAW. Baik, mudah-mudahan pembahasan di atas bisa dipahami dan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bismillah, tapi di hadapan tersebut, Allah.